Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala din kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iqraran bi tauhidah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman mazidah. Amma ba'd. Kemarin masih sampai mana? Mawadi Fathah. Tempat-tempat Fathah. Fathah jadi tanda nasab ada tiga tempat. Isim mufrad, jamak taksir, dan fi'il mudhari jika ada penasab padanya. Dan di akhirnya tidak bersambung apapun. Kemarin isim mufrad sama jamak taksir sudah. Isim mufrad bisa fathah, jamak taksir juga bisa fathah tanda nasabnya. Sekarang tempat ketiga, al-maudi'u tsalits, tempat ketiga bagi nasab fathah sebagai tanda nasab. Tempat ketiga yaitu al-fi'lul mudhari, fi'il mudhari alladhi sabaqahu nasibun, fi'il mudhari yang didahului penasab. Penasab yaitu perangkat-perangkat yang menyebabkan nasab. Walam yattasil bi akhiri syai'un, dan di akhir fi'il tersebut tidak ada sesuatu apapun, tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Mimma taqaddam fi alamati rafa', sebagaimana telah lewat pada tanda-tanda marfu. Ya, ketika tanda fi'il mudhari' yang marfu' kan juga tidak ada bersambung dengan apapun di akhirnya. Begitu pula nasab seperti itu, nasab juga di akhirnya tidak ada yang bersambung dengannya. Wa misalu qauluka, contoh fi'il mudhari' yaitu ucapanmu, lan ashabal asyrara. Ashaba ini fi'il mudhari', dia mansub. Kenapa mansub? Karena ada penasib, ada nasibun, ada penasab. Mana lan? Lan di situ huruf yang menasabkan fi'il mudhari'. Jadi asalnya ashabu, kemasukan lan menjadi ashaba. Lan ashabal asyrar, aku tidak akan berteman dengan orang-orang jelek. Ashaba di sini fi'il mudhari' mansub dengan di adanya fathah pada huruf terakhir. Wa qaulu ta'ala, pada firman Allah Ta'ala, lan nad'uwa min dunihi ilaha. Lan nad'uwa, nad'uwa ini fi'il mudhari' didahului dengan penasab yaitu lan, perangkat yang menasabkan yaitu lan. Lan nad'uwa wawunya di fathah. Inat wa mansubun, tanda nasabnya apa? Dengan fathah di atas wawu. Fakulun min, maka masing-masing ashabah wa nadu'wa fi'lun mudhari'un mansubun. Ashabah sama nadu'wa ini fi'il mudhari' mansubun, mansub bi lan, karena ada lan. Jadi mansubnya karena ada lan. Wa alamatu nasbi al-fathatu ad-dhahirah ala akhirih, tanda nasabnya itu fathah yang nampak pada akhirnya. Ini fi'il mudhari', karena dia didahului huruf penasab atau perangkat penasab dan di akhirnya tidak ada sesuatu apapun, sehingga dia nasabnya dengan fathah. Waqad yakunu nasbu bi fathatin muqaddaratin, dan terkadang fi'il mudhari nasabnya dengan fathah muqaddarah, fathah yang disembunyikan, bukan fathah yang nampak. nahu lan as'a ila syarri. Aku tidak akan berusaha untuk berbuat kejelekan. Lan as'a, as'a ini fi'il mudhari mansub. Dia nasab karena ada lan. Wa qalu ta'ala firman Allah Ta'ala walan tardo angkal yahudu walan nasara. Walan tardo, tardo di sini fi'il mudhari mansub karena ada lan. Fakulun min as'a wa tardo fi'lun mudhari'un mansubun mansubun bilan. As'a dan tardo ini fi'il mudhari mansub bilan karena ada lan. Wa alamatu nasbihi al-fathah muqaddar. Tanda nasabnya fathah yang disembunyikan. Alal alif, pada alif tardo. Jadi setelah do ada alif. As'a setelah ain ada alif. Mana amin duria at-ta'adzur. Tercegah ditampakkan fathah tersebut karena adanya udur. Karena di akhiri dengan alif sehingga diberi udur. Sekarang fa ini tasala bi akhiri nunun niswah nawu al afifat lan yatabarrajna. Nih pada penjelasan ini fa in ittasala bi akhiri, jika bersambung fi'il mudhari di akhirnya ada nun niswah. Tadi kan sarannya fi'il mudhari didahului huruf nasab dan di akhirnya tidak bersambung sesuatu apapun. Ini sarannya dua. Depannya ada huruf penasab dan di akhirnya tidak ada apapun. Ini syarat kalau fi'il mudhari nasabnya dengan fathah. Nah, sekarang kalau di akhirnya bersambung dengan nun niswah. Contoh pada al-afifat lan yatabarrajna. Wanita-wanita yang afifah yang menjaga kehormatannya lan yatabarruj. Nah, mereka tidak akan bertabarruj. Membuka aurat berdandan di hadapan ajnabi. Karena mabniyan lan yatabarrujna ini mabni bukan mansub. Karena dia bersambung apa? Non niswa. Mabniyan ala sukun, dia mabni ala sukun. Jimnya lan yatabarrajna, jimnya di sukun, mabni ala sukun. Fi mahali nasbin, menepati nasab karena ada lan. Jadi kalau dia bersambung dengan non niswa, dia tidak bisa dikatakan mansub. Tanda nasabnya apa? Fathah, tidak bisa karena dia bersambung dengan non niswa. Kalau dia bersambung dengan non niswa, dia dikatakan mabni alas sukun, bukan mansubun, tapi mabni alas sukun. Kemudian selanjutnya, wa ini tasola bi nunu taukid al khafifah. Jika fi'il mudhari bersambung dengan nun taukid al khafifah, nawu lan akhrujan. Nonnya sukun lan akhrujan au asakilah atau non taukid non penegas yang berat nahwu lan akhrujanna nonnya tasdid ini non taukid sakilah kana mabniyan alal fathi fi mahali nasbin, maka fi'il mudhari ini dinamakan mabni alal fathi bukan mansub. Ini lan akhrujan sama lan akhrujanna ini tidak bisa dinamakan fi'il mudhari mansub alamatu raf nasbi, tidak bisa. Ya, namanya bukan mansub tapi mabni alal fathi fi mahali nasbin. Ya, jadi mabni mesti fi mahali. Mabni mesti fi mahali. Misalkan mabni ala domi fi mahali apa, mabni ala fati fi mahal apa, ini mabni fi mahal. Wa inita salabi alif isnain. Jika fi'il mudhari bersambung dengan alif isnain. Fi'il mudhari belakangnya alif isnain. Nahwu lan taquma. Setelah mim ada alif di situ alif isnain. Au wawul wawul jamaah atau wawu al jamaah nahwu lan taqumu. Wawu setelah mim. Wawu jamaah. Au ya al muannasah al mukhatabah. Atau ya mu'anas al-mukhatabah nabu lantakumi kanas nasbuhu bihadfin nun la bil fathah kana nasbuhu, maka nasabnya fi'il-fi'il ini fi'il yang diakhiri alif isnain wawu jama'ah ya mu'anas mukhatabah ini nasabnya bukan dengan di fathah bukan, tapi apa? Bihadfin nun, dengan dibuang nunnya. La bil fathah, bukan dengan fathah. Jadi takoma, takomu, takomi ini apa? Mansubun ala matonasbi bihat bin nun. Jadi bukan ala matonasbi al fathah, tapi ala matonasbi bihat bin nun. Wal alif awil wawu awil yau domirun mutasil alif wawu ya. Ini domir mutasil, domir yang bersambung. Mabniyun ala sukun, mabni ala sukun. Fi mahali rafin fa'il. Menempati rafa sebagai fa'il. Kama saya tibayanu fi niyabah hafinun anil fakar. Sebagaimana yang akan datang penjelasannya, itu dibuangnya nun menggantikan fathah insyaallah ta'ala. Sampai sini ada yang perlu ditanyakan? Jadi fathah itu bisa tanda nasab pada tiga tempat: isim mufrad, jamak taksir, fi'il mudhari yang ada penasabnya dan di akhirnya tidak ada sesuatu apapun. Untuk nasab baru fathah ya. Cuma kalau kemarin kan apa? Untuk rafa ada dhamma, wawu, alif, nun. Ini nasab ada lima tanda fathah, alif, kasrah, ya, harfun nun. Nah, ini yang sudah kita baca baru fathah. Kalau enggak ada pertanyaan kita lanjutkan. Niyabatul alif anil fathah. Sekarang alif bisa menggantikan fathah. Qala al-muallif rahimah wa ta'ala wa mal alif fatakunu alamatan linnasbi fil asma'il khamsah. Alif ini jadi tanda nasab pada isim-isim yang lima. Nahwu contoh ra'aitu abaka wa akhaka wa ma asbah dalik. Contohnya ra'aitu abaka wa akhaka dan semisal itu. Asma'il khamsah kita sudah tahu ya, ada lima: abuka, akhuka, hamuki, fuka, Dumalin. Nah ini di sini hanya sekedar contoh saja, contohkan dua. Aku lu, kala syarih Habibullah Ta'ala, aku lu, aku katakan lama anha al-kalamu, lama anha al-kalama al-fathah, akhoda yatakallam alama yanubu anha. Di saat penulis telah selesai berbicara tentang fathah, akhada yatakalam, maka beliau memulai berbicara apa yang menggantikan fathah. Muqaddaman al-alif ala ghoriha. Alif didahulukan daripada yang lainnya. Pada kara anna takunu alamatan ala nasbi al kalimah niyabatan anil fathah bi maudin wahidin. Pada kara dan beliau itu penulis menyebutkan bahwasanya alif bisa jadi tanda nasab, nasabnya satu kata, niyabah anil fathah sebagai pengganti fathah fi maudin wahidin, hanya satu tempat. Wawa al-asma'u al-khamsah, yaitu isim-isim yang lima. Allati taqaddam dzikruha, sebagaimana yang telah lewat penyebutan asma' al-khamsah fi niyabah al-wawi anid dhamma. Wawu menggantikan dhamma. Jadi sudah lewat penjelasan apa itu asma' al-khamsah pada wawu menggantikan dhamma. Sekarang famisalua mansubatan, contoh asmaul khamsah ketika mansub, qauluka ucapanmu, ati apakah, ati apa, ini fi'il dan fa'il, ati taatilah pada kata ati, ini apa, fi'il amr, kata perintah. Kata perintah ada pelakunya. Yang diperintah siapa? Kamu, satu laki-laki. Ati, taatilah. Wahai engkau. Apakah ayahmu? Apakah ini maf'ulun bih, mansub, sehingga memakai alif. Wahtarim akhoka, ihtarim, muliakanlah akhoka, saudaramu. Akhoka ini juga mansub. Zuri hamaki, kunjungilah iparmu. Zuri hamaki, nadif faka, bersihkanlah mulutmu. Faka di sini maf'ulun bi, mansub. Wa ahbabtu dal ilmi, aku mencintai orang yang memiliki ilmu. Da ilmi, ini juga mansub. Wa qawlu ta'ala, contoh pada ayat Allah Ta'ala berfirman, wa ja'u abahum, abahum ini maf'ulun bi, mansub. Wa awa ilaihi akhahu, akhau ini juga mansub. Wa angkana damalin, kana damalin, damalin mansub. Fakul wahidin min hadil asma, maka masing-masing dari isim-isim lima ini asma al-khamsah mansubun, seluruhnya mansub. Wa alamatu nasbi al-alif, tanda nasabnya dengan adanya alif. Niyabatan alif fathah sebagai pengganti fathah. Kenapa nasabnya dengan alif? Li'annahu minal asma'il khamsah, karena dia bagian atau diantara asma'ul khamsah. Jadi dia tidak di fathah tapi dengan alif mansubnya, karena dia asma'ul khamsah. Wawa mudhaf, asmaul khamsah itu terdiri apa? Mudhaf, mudhaf ilai, yang kata depannya mudhaf, misalkan aba ka, aba ini mudhaf, kafnya mudhaf ilai. Akhoka, akho mudhaf, kafnya mudhaf ilai. Jadi wawa mudhaf maksudnya pada aba, akho, hama, fa, da ini mudhaf. Wa ma ba'dahu min dhamirin au ismi dhahir mudhafun ilaihi, dan apa yang setelahnya, setelah asmaul khamsah berupa dhamir atau isim dhahir sebagai mudhaf ilaihi. Jadi da ilmin, danya mudhaf, ilminnya, ilmi sebagai mudhaf ilaihi. Da malin, da mudhaf malin mudhaf ilaih. Paham mudhaf ilaih ya? Mudhaf ilaih itu dua isim atau dua kata benda bisa disandarkan. Yang pertama disandarkan pada yang kedua. Dan kita ketika menerjemahkan mudhaf ilaih ditambah nya. Misalkan apakah bapakmu? Bapaknya kamu. Akhakah saudaranya kamu. Masih kuat enggak untuk ditambah satu lagi? Yang tahu antum sendiri. Begitu. Satu lagi kita baca niyabatul kasrah anil fathah. Kasrah menggantikan fathah. Jadi yang pertama kan tanda mansub fathah. Tadi alif, sekarang kasrah. Qala al mu'allif wa mal kasrah fatakunu alamatan lin nasbi fi jam'il mu'annatsin salim. Adapun kasrah ini tanda mansub pada jamak mu'anas salim. Jadi hanya satu lagi. Kalau tadi juga satu alif pada asma'ul khamsah, sekarang kasrah hanya pada jamak mu'anas salim. Qala syarih Abdullah aku katakan takunul kasrah alamatan ala nasbil kalimah niyabatan alil fathah fi maudi'in wahidin. Kasrah sebagai tanda nasab, nasabnya suatu kata, bahwasanya kasrah tersebut menggantikan fathah, fi maudhi'in wahidin, pada satu tempat, wawa jam'ul mu'annasis salim, jamak mu'annas salim, jamak perempuan. Waqad taqaddam ta'rifu, dan telah lewat penjelasannya. Jadi jumlahnya dua atau lebih yang perempuan, itu jamak mu'annas salim. Nah, contoh haddartu al-muslimati min musyabahatil kafirati. Haddartu, aku memperingatkan kaum muslimah, wanita-wanita muslim, dari menyerupai orang wanita-wanita kafir. Al-muslimat ini maf'ulun bi mansub. Mansubnya biasanya namanya mansub asalnya dapat dengan fathah, tapi untuk jamak mu'annas salim mansubnya di kasrah muslimati. Wa qaulu ta'ala, Allah ta'ala berfirman fastabiqul khairati. Khairati ini juga mansub dengan kasrah. Fa kullun min muslimat wal khairat jam'u mu'annasis salimun. Jamak mu'anas salim mansubun. Ini muslimat sama khairat mansub. Wa alamatu nasbi al-kasrah ad-dhahirah ala akhirih. Tanda nasabnya yaitu kasrah yang nampak pada akhirnya. Muslimati al-khairati. Nampak. Wa qad yakunu nasbu bi kasrah muqaddarah. Dan terkadang nasabnya jamak mu'anas salim nasabnya dengan kasrah muqaddarah. Kasrah yang disembunyikan. Nahu adabtu banati, aku mendidik putri-putriku. Wa qaulu ta'ala yaqussuna 'alaikum ayati. Ayati ini jamak mu'annas salim. Fambanati wa mislu ayati jam'u mu'anasi salim. Fana sama ayat ini jamak mu'anasi salim mansubun, keduanya mansub. Wa alamatu nasbi, tanda nasabnya apa? Kasrah muqaddarah, kasrah yang disembunyikan. Alama qabla ya il mutakallim, sebelum ya mutakallim. Mana amin duhuriya istighalul mahal biharakatil munasabah, dia tidak ditambahkan karena sibuk untuk menempati harokat penyesuaian. Nah, mungkin sampai sini dulu. Mohon taala alam kesal. Mana kamu mau kehamilan? Waalaikumsalam.